Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan apa yang disepakati oleh para ulama. Para ulama tentunya setelah Ibn Sirin. Setelah Ibn Sirin setelahnya. Dari apa yang kita dengarkan dari perkataan Ibn Sirin. Dan yang sebelumnya dengan secara makna. Dengan secara makna. Beliau mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini adalah agama kita. Maka perhatikanlah, lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Para ulama menyebutkan selalu asar ini. Qadiman wa hadisan, yang dahulu dan yang sekarang. Tujuannya dalam rangka memperingatkan kita mengambil ilmu sembarangan. Karena ilmu ini adalah agama kita. Ilmu ini adalah agama kita. Kalau kita salah di dalam mengambil ilmu, berarti kita salah dalam mengambil agama. Dan karenanya pula, para ulama mengatakan, ini mereka sepakat. Bukan lagi ijtihad yang diperselisihkan. Mereka sepakat. Mereka mengatakan, bahwa siapa saja yang dikenali dia tidak berjalan di atas manhaj, tidak berjalan di atas as-salaful ummah, maka tidak layak dan tidak pantas untuk diambil ilmunya dengan keterangan tadi. Dengan keterangan tadi. Karena niscaya orang yang menyelisih dan tidak berjalan di atas jalan atau manhaj salaf, dia akan mendatangkan selain apa yang datang dari manhaj salaf. Selain apa yang datang dari manhaj as-salaf. Karenanya ilmu yang diambil mesti kepada siapa yang memang layak untuk diambil ilmunya. Dari orang-orang yang na'am benar jalannya, benar manhajnya. Bukan ingin mengkotak-kotak, dikarenakan kalau salah dalam mengambil, dia akan terjebak di dalam apa? Penyimpangan. Karena seorang yang tidak bermanhaj salaf akan menyebarkan yabut sumumah. Dia akan menyebarkan racunnya. Racun ini ada yang nampak jelas, ada yang tidak tampak. Ada orang yang tiba-tiba keracunan mati. Ini kok minum dan makan juga tidak, kok tiba-tiba mati? Kenapa? Keracunan. Keracunan yang tidak tampak. Dari udara, dari ada yang seperti itu gambarannya. Nah, orang yang diberikan kepadanya racun lewat syubhat, salah di dalam memahami agama atau disimpangkan pemahamannya dalam pemahaman agama, ini orang ada yang dia jeli paham ini penyimpangan sehingga dia meninggalkan, ada yang tidak jeli. Nah, orang-orang yang belajar ini rata-rata orang yang tidak jeli karena namanya orang mau belajar. Sehingga ketika dia belajar dengan orang-orang yang menyemburkan racunnya ini, dia pasti tidak akan apa? Tidak akan selamat. Adapun orang yang jeli bahwa ini racun dan tidak, dia akan meninggalkan majelis tersebut. Dia akan meninggalkan majelis tersebut. Kemudian kita juga diperingatkan dari berteman orang yang jelek ahlaknya, jelek kepribadiannya, jelek agamanya, jelek prinsipnya. Ini agama membimbing kita demikian. Kalau kita dilarang berteman, terlebih lagi kita dilarang berguru. Karena guru itu melebihi apa? Melebihi teman. Kalau teman kan kita bisa na'am saling mungkin ledek-meledek. Tapi kalau guru tidak bisa kita saling ledek-meledek. Artinya kita tidak bisa saling berkelakar dengannya. Kita tidak bisa saling berkelakar dengannya. Kalau dia teman, kita bisa saling berkelakar, saling apa? Mungkin saling melemparkan kalimat-kalimat yang satu dengan yang lain. Dalam rangka bercanda, dalam rangka kita bercengkrama dengannya. Tapi kalau guru tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kalau berteman saja kita dilarang dengan orang yang jelek, maka dengan guru yang lebih tinggi derajatnya daripada teman, terlebih lagi. Karena jadi dikatakan almar'u ma'adini khalili. Seorang itu akan dinilai dengan siapa dia berteman. Seorang itu akan dinilai dengan siapa dia berguru, dengan siapa dia bermajlis. Sehingga, wallahu a'lam bishawab, kalau temannya atau gurunya yang lain manhajnya atau berbeda manhajnya atau orang yang menyimpang, dia akan dinilai orang yang menyimpang. Seperti ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang si Fulan. Kata Imam Ahmad, si Fulan ini kamu kenal gak? Kata mereka, iya, mereka dari Ahli Sunnah. Lantas kata Imam Ahmad, dia duduk di mana? Dia bermajlis di mana? Oh, dia duduk dan bermajlis di sisi orang-orang Qadariyah. Kata Imam Ahmad, kalau seperti itu berarti dia apa? Qadari. Dia bukan dari kalangan Ahli Sunnah. Dia bukan dari kalangan Ahli Sunnah. Sehingga ini yang pertama, tidak boleh kita mengambil dari orang yang apa? Yang menyimpang dan menyelisih manhajnya. Kedua, berkenaan dengan rojak. Berkenaan dengan rojak, maka radio rojak, radio yang dinyatakan hizbi, menyebarkan naam prinsip hizbi oleh para ulama. Oleh para ulama. Yang mengatakan ini ulama, bukan ulama biasa, ulama kibar. Yang tadi kita katakan apa? Alhamdulillah ada yang tadi bertanya tentang bagaimana barometer itu. Ulama kibar, yang kita katakan ulama kibar itu adalah barokah ketika bersama dengan mereka. Menyelisih mereka berarti kita tidak mendapatkan apa? Barokah. Mereka mengatakan, memperingatkan untuk meninggalkan radio apa? Radio rojak. Bahkan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala mengatakan dengan tegas, siapa yang ingin menjaga akidahnya dan memuliakan manhajnya, maka tinggalkan radio itu. Siapa yang ingin menjaga akidahnya, memuliakan manhajnya, tinggalkan radio tersebut. Radio tersebut. Tentunya radio sekaligus apa? Televisinya. Jadi kalau Anda, kita ingin selamat akidahnya, kalau ini katanya ulama kibar. Naam. Dalam rangka membentengi kita, menjaga kita dari penyimpangan, tinggalkanlah mendengarkan radio roja. Salah satu pengisi roja ketika kemarin dalam pemilihan umum berkampanye. Dan di rojaknya juga berkampanye. Untuk menjatuhkan harkat dan martabat presiden yang naik sekarang ini. Nah sekarang presiden itu naik. Apakah kau bertobat dengan kalimatmu yang kamu keluarkan? Tidak ada kalimat tobat. Orang yang sudah menjatuhkan harkat dan martabat manusia bukan seorang yang bermanhaj salafi. Kenapa Rasulullah mengatakan? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Inna dima'akum wa a'radakum wa na'am amwalakum haramun kahurmati yaumikum hadha. Darah, kehormatan, dan harta kalian Allah haramkan. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh diambil tanpa alasan. Yang dibenarkan, kehormatan tidak boleh dijatuhkan. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, kalaupun dia bukan calon pemimpin, saya tanya kepada antum, apakah boleh antum dijatuhkan kehormatan padahal antum bukan calon pemimpin? Tidak boleh, karena diharamkan siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia dikatakan waktu itu calon pemimpin, orang yang disiapkan untuk apa? Menduduki kepemimpinan oleh negara ini. Kalau memang kita Naam. Kalau memang kita melihat itu sebagai suatu kejelekan kita secara pribadi, cukup untuk kita pribadi. Terlebih lagi, apa yang akan kita bicarakan ini, kita bawa manusia kepada kejelekannya. Kita bawa kepada manusia untuk jelek. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ini diantara da'inya. Dan pernyataan-pernyataan yang lain. Dai-dai roja ini. Satu diantara perkataannya, wallahu a'lam bishawab, saya ini sangat berharap Indonesia ini apa? Saya ini menginginkan, kalau saya nggak salah dengan makna seperti itu, Indonesia ini masuk ke dalam surga, Naam, kalimat Indonesia ini perlu kita garis bawahi. Indonesia itu bukan semuanya kaum muslimin. Apa Indonesia ini sudah sepakat kita bahwa mereka itu adalah kaum muslimin semuanya? Orang Hindu muslim atau enggak? Nah, orang Buddha muslim atau enggak? Orang Nasara? Nah, di Indonesia ini banyak agama yang bukan Islam. Kenapa kok diharapkan masuk surga? Boleh enggak mengharapkan orang kafir masuk surga? Tidak ada keyakinan yang mengatakan orang kafir masuk surga. Nah, tapi dia mengatakan dengan perkataannya. Ini dai kibarnya roja. Dan banyak kalimat-kalimat komentar yang menyebutkan ulama dengan melecehkan. Seperti dikatakan bahwa Asy-Syaikh Rabi itu adalah pemahamannya khawarij. Itu dari dai roja. Syekh Rabi pemahamannya khawarij. Dan beberapa perkara yang lain. Yang ini kalau didengar oleh sebagian pihak yang tidak mengerti, dia menganggap ini adalah ilmu. Oh begitu. Sehingga mendengarkannya pun dia akan terbawa kepada kesesatan orang yang menyampaikan. Ini disisipi di sela-sela televisi roja. Disisipi di sela-sela radio roja. Belum lagi acara syahwatnya. Apa itu acara syahwat? Suara wanita disiarkan. Suara wanita disiarkan. Pelajaran bahasa Arab itu langsung wanitanya diminta untuk bahasa Arab. Sambil baca kitab. Suara wanita didengarkan bersama-sama oleh semua orang, semua yang mendengar radio. Gimana kalau istri antum yang didengarkan suaranya? Setuju enggak? Sambil diketawa-ketawain. Ih, bagusnya. Ih, salah. Ya. Ih, Masya Allah ya, bagus suaranya. Setuju enggak suara istri kalian digitukan? Adik kalian, ibu kalian. Itu ada yang melecehkan, ada yang saya kok senangnya dengar suaranya. Gimana coba? Sampai-sampai dengan televisinya, para akhwat mengatakan, ini ustaz ini ganteng loh. Ustaz ini bajunya bagus. Apakah yang seperti ini lantas kita membenarkan keadaan roja? Oh, itu kan cuma syahwat, ustaz. Luar biasa, syahwat itu adalah perkara yang remeh. Syahwat ini adalah perkara yang berbahaya. Nah, dua perkara yang menyesatkan manusia, syahwat wa apa? Wa syubhat. Jadi ada syubhatnya, ada syahwatnya. Itu yang kita dapatkan di televisi dan di radio roja. Kalau ulama mengatakan tinggalkan, jangan kita sok pinter dari para ulama. Oh, saya lebih tahu, saya lebih paham. Tinggalkan ya, akhi. Kalau Anda lebih pintar, tidak butuh kita para ulama itu. Anda aja yang jadi ulama. Nah, ulama dengan khusyah, takwa dan ketakutannya memperingatkan. Jangan. Jangan. Yang kedua yang memperingatkan kita tentang ini adalah Syekh Ubaid. Hafizahullah Ta'ala. Juga dari kalangan kibar. Memperingatkan radio dan televisi Roja dari kalangan kibar. Para ulama, belum lagi ulama yang lain. Nah, sehingga kalau tadi kita dikatakan dilarang mengambil ilmu sembarangan, juga telah ada peringatan kepada terhadap radio Roja dan televisi Roja ini dari apa? Kibar ulama. Ini cukup bagi kita. Kalau kita sudah merasa pintar sendiri, naam, itu tanda bahwa kita ini sudah mulai menyimpang. Kalau kita sudah tidak mau terbimbing dengan para ulama kita, itu sudah tanda kita menyimpang. Karena ulama Allah datangkan sebagai penjaga dan sebagai pembimbing kita terhadap agama ini. Makanya Allah mengatakan, fas'al ahli dzikri, ahli dzikri in kuntum, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak tahu, kita tidak tahu tentang perkara ini, kita tanya kepadanya dan dia menjawab demikian dan demikian dan demikian. Yang berikutnya, bahwa agama ini memang tidak diambil dari segala tempat. Tidak diambil dari semua manusia. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan azhar, bahwa agama ini memang dikhususkan pada tempatnya. Dikhususkan pada tempatnya. Kalau seandainya agama ini diambil dari semua pihak, maka Rasulullah akan membimbing kita mengambil ilmu dari munafikin. Mengambil ilmu dari musyrikin. Tetapi Rasulullah menghususkan pengambilan itu hanya pada dirinya. Dan beliau dengan membimbing hanya kepada orang-orang yang dibenarkan untuk diambil ilmunya. Sehingga kita memilih guru itu dengan tentunya, atau kita memilih guru ini karena sesuai dengan bimbingan. Karena sesuai dengan bimbingan, kita tidak lantas seenaknya mengambil semua guru karena itu menyelisih apa? Bimbingan. Bukan berarti mengambil guru dan tidak meninggal, bukan mengambil guru ini dan meninggalkan guru itu, bukan berarti mengkotak-kotak. Tapi itulah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini yang diinginkan, maka ini bukan dari manhaj apa? Manhaj salaf, mengambil dari semua apa? Semua orang itu bukan dari manhaj salaf. Itu bukan manhaj salaf. Karena tidak didapati ulama salaf demikian. Dan tidak didapati as-salafus soleh demikian. Tapi ulama as-salaf, mereka memilih. Menyaring. Memilih dan menyaring. Jangankan dalam mengambil ilmu, riwayat aja. Mereka as-salaf menyaring riwayat. Kalau sampai di sana ada riwayat, tidak ada lagi yang meriwayatkannya dari kalangan ahli sunnah. Dan terpaksa mereka mengambil untuk menjaga riwayat ini. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka terpaksa mengambilnya sekedar mengambil riwayat itu. Tapi kalau di sana ada ahli sunnah dan riwayat ini didapatkan dari selain ahlul bidah, yakni didapatkan hanya dari, bisa didapatkan kepada ahli sunnah, tidak kepada ahlul bidah, tidak hanya ahlul bidah, maka mereka mengambil kepada ahli sunnah. Al Imam Ibnu Mandah rahimahullahu taala disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ya'la. Beliau melakukan rihlah menuntut ilmu, mengambil riwayat kepada banyak guru. Dan beliau meninggalkan riwayat-riwayat pengambilan ilmu kepada ahlul bida'i dan kepada orang-orang yang tidak jelas manhajnya dan prinsipnya. Ini Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah taala, imam min a'immati ahli sunnah. Sehingga dengan keterangan ini kata para ulama juga, bahwa para ulama dulu mereka betul-betul menyaring riwayatnya, menyaring ilmunya. Kita jangan sok pintar di zaman ini menyelisih mereka, karena sebaik-baik umat ini adalah awaluha orang-orang yang pertama, sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yaitu as-salafus salih. La yasluhu hadhil ummah illa bima salahat awaluha, illa bima saluha awaluha. Umat ini tidak akan baik kecuali mereka seperti awalnya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, kita mengambil ilmu kepada yang jelas karena ini kita dibimbing. Dan kita tidak dibimbing untuk mengambil dari semua pihak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Nah, kita katakan nasihat boleh-boleh saja, tapi nasihat yang tentunya berjalan di atas kitab dan sunnah. Syekh Abdul Muhsin Nabbat tidak menulis kitab itu untuk Syekh Rabi. Itu pengakuan Syekh siapa? Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya menulis kitab ini bukan untuk ahlu sunnah, bukan untuk Syekh Rabi dan yang lainnya. Bukan. Di mana kalimat ini dari mereka? Yang kedua, kitab itu ditulis, dibantah oleh para ulama. Rifqan ahlu sunnah bi ahli sunnah, kitab yang dimaksudkan nasihat kepada Syekh Rabi itu, itu dibantah oleh para ulama kibar. Syekh Abbad dibantah oleh An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Bantahan yang lurus. Dan tidak ada bantahan dari Syekh Abbad terhadap kitabnya siapa? Syekh An-Najmi. Dan Syekh An-Najmi wajar membantah, dia juga dari kalangan kibar. Syekh An-Najmi ini adalah guru dari kalangan guru masyayikh. Nah, kibar. Jadi nasihat itu apabila sesuai dengan kitab dan sunnah. Dan sekali lagi kita katakan, pernyataan kibar ya akhi, bukan berarti kalau kibar ini menyelisih sunnah dan menyelisih kitab dan sunnah, menyelisih pemahaman as-salafus saleh, dia pasti benar. Bukan. Pernyataan kibar adalah apa yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Al-barakah ma'akabirikum itu apabila sesuai dengan apa? As-sunnah, kitab dan sunnah, dengan berpemahaman apa? As-salafus sunnah. As-salafus saleh. Bukan berarti kibar al-barakah ma'akabirikum, semua apa yang datang dari kibar walaupun menyelisih apa? Kitab dan sunnah. Bukan itu maksudnya. Al-barakah ma'akabirikum itu sebagai sebuah kelaziman bahwa akabir itu menasihati dengan kitab dan sunnah. Ada padanya dengan kitab dan sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Saya contohkan kepada antum. Dari kalangan kibar. Siapa itu? Abdurrahman al-Jibril. Jibril ini semasa Syekh bin Bas. Dia dari kalangan kibar. Tapi memiliki pemahaman ikhwani, tablighi. Yang sebelumnya tidak ada. Lantas dia menasihatkan orang-orang untuk mengikuti tabligh, mengikuti ikhwani. Akhirnya dia dikeluarkan oleh Syekh bin Baz. Dia bahkan menulis surat kepada semua pihak yang membantah ikhwani untuk diam. Maka para ulama pun membantahnya. Ini kibar juga. Tapi ketika dia menyelisih kitab dan sunnah, ulama tidak membiarkannya. Paham? Lantas para ulama memasukkan dari kalangan kibar juga adalah Syekh Bakar Abu Zaid. Yang dia menyokong, setuju dengan siapa? Sayyid Qutb. Maka para ulama juga menasihati dia. Padahal ini adalah kibar. sehingga siapa yang menyelisih sunnah, kalaupun dia kebar, dia akan mendapatkan nasihat, dia akan dikatakan naam salah, dia dikatakan salah. Sehingga keinginan kita kibar yang berjalan di atas kitab dan sunnah. Seperti Radio Roja sudah kita sebutkan tadi, orang-orangnya, bagaimana keadaannya, lantas dikatakan tinggalkan, benar, karena di dalamnya ada kerusakan. Iya kan? Kalau yang ini, Syekh Robi, naam, dinasihati dengan kitab Rifqan, Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah, maka ketahuilah bahwa kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah ini bukan untuk Ahlus Sunnah. Bukan untuk Ahlus Sunnah. Ini menurut pengakuan Syekh, siapa? Abdul Muhsin Abbad sendiri. Pernyataan itu pun pernyataan beliau bukan untuk Syekh Robi. Naam. Sehingga kalaupun bukan untuk Syekh Robi tetap dibantah oleh para ulama. Dibantah, tidak benar kitab ini. Yang membantahnya bukan anak-anak kecil tapi juga yang kibar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Syekh Robi bukan orang yang tidak mau menerima nasihat, mau menerima nasihat. Tetapi tentunya dalam rel bimbingan apa? Alkitab wa sunnah dengan difahmi as-salafil ummah. Walhamdulillah Syekh Robi orang yang kita dapati sangat-sangat menerima nasihat. Sangat-sangat menerima. Bukan beliau berarti ma'asum, bebas dari kesalahan, enggak. Beliau manusia biasa dan penerima nasihat. Tetapi tentunya nasihat yang dibangun di atas Alkitab dan as-sunnah, itulah yang diinginkan nasihat. Bifahm salafil ummah. Kita tidak katakan kitab Rifqan itu tidak ada kitabnya, tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya. Ada disebutkan dalil, tapi tidak tepat, tidak mengena, tidak apa, tidak sesuai dengan pada tempatnya. Makanya para ulama membantah. Di antaranya membantah dengan risalah juga, dengan bentuk buku juga adalah Syekh Ahmad bin Yahya Najmi sebelum beliau wafat. Wallahu a'lam bishawab. Dan para ulama tidak setuju dengan kitab Rifqan. Tidak setuju dengan kitab Rifqan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Karena Ustaz salah satu redaktur dari Majalah Tarikh. Bagaimana kalau tema dari Majalah Tarikh edisi ke depan dibahas tentang subhat isi roja? Sebetulnya terbuka semua fakta yang sebetulnya tentang roja sudah dibahas ya. Di, nah maksud saya sudah dibahas di satu majalah apa? Fawaid ya, sudah ada di Fawaid. Fawaid itu dari bagiannya Majalah Syariah. Nah, hah? Iya sudah ada kan, sudah dibahas ya, sudah. Artinya alhamdulillah pembahasan sudah dibahas. Nah, Syariah pun juga membahas, kalaupun tidak secara detail. Nah, tapi yang jelas sudah dibahas dan insyaallah. Usulan yang seperti ini sebetulnya sudah diusulkan oleh Asatid dan akan ada waktunya tersendiri seperti yang kemarin kita musyawarah, alhamdulillah. Namun secara khusus ini sudah dibantah, sudah disebutkan di mana? Di Majalah Fawaid. Nanti dilihat aja di Majalah Fawaid. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Saya kira itu insyaallah kita lanjutkan nanti. Ada tali insyaallah jam 9 nanti.